Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi syarat sudah sekian dan insyaallah semoga syarat naik kelas dan setelah tamat dari sekolah bisa melanjutkan pendidikan ke Tarim, kotanya ilmu dan kota sejuta para wali. Dan pada kali ini kita akan membaca qasidah Al-Burdah. Qasidah Al-Burdah karya Imam Al-Busairi. Dan sejarah sedikit sebalik dari Al-Burdah itu, di saat beliau sakit, Imam Busairi saat syair-syair akhir mau tamat syair Burdah itu, beliau bermimpi Rasulullah SAW menyembuhkan kaki beliau. Akhirnya langsung sembuh karena berkat Burdah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Oh, wow. Bima 9, 10. Jadi kita harus menyelesaikan sampai ke 10 fase. Sebenarnya burda ini panjang ceritanya. Oh, من بعد من أخبار للأقوام كاملون بأن ابنهم المعاوية لم يقوم وبعدما

وليس يا Thank you. Thank you. Salam. Allahumma rahmatullah. Dengan taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.